Bayangkan skenario ini sejenak. Anda sedang duduk di meja kerja Anda hari ini, bersiap memulai hari, dan tiba-tiba Anda mendapat notifikasi. Notifikasi yang pastinya bikin jantungan ya? Bener banget, bikin jantungan. Seluruh rekening bank perusahaan Anda dibekukan oleh pihak penyidik. Diblokir total, hari itu juga. Wow. Alasannya, katanya ada dugaan keterkaitan dengan sebuah kasus yang Anda sendiri bahkan nggak terlalu paham kasus apa itu. Klasik. Di masa lalu, kalau ini terjadi, Anda mungkin nggak bisa berbuat banyak, kan? Iya, cuma bisa pasrah, menunggu birokrasi berbulan-bulan. Tapi coba bayangkan, jika besok, dengan adanya aturan hukum yang baru, Anda tiba-tiba punya senjata mematikan. Senjata untuk langsung melawan balik? Tepat. Anda bisa menyeret penyidik ke pengadilan dan menuntut uang Anda kembali detik itu juga. Terdengar kayak bentuk keadilan yang sangat ideal ya kan? Hak Anda terlindungi. Tentu. Tapi pertanyaannya, apa jadinya kalau senjata yang sama persis ini justru jatuh ke tangan orang-orang yang berniat menghancurkan sistem dari dalam? Nah, itu dia. Itu adalah pedang bermata dua. Sangat tajam. Ketika kita membuka pintu keadilan lebar-lebar untuk melindungi orang yang nggak bersalah, ya secara otomatis kita juga membiarkan mereka yang punya niat buruk untuk ikut masuk. Bener, ikut bermain di dalam sistem itu. Dan itulah inti dari apa yang akan kita bedah hari ini. Betul sekali. Khusus untuk Anda yang selalu ingin tahu bagaimana mekanisme dunia di sekitar Anda bekerja, kita akan melakukan penelusuran mendalam. Kali ini kita membedah bab 5 dari sebuah analisis kritis mengenai KUHP baru kita. Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 ya? Ya, betul. Misi kita hari ini spesifik banget. Kita mau membongkar rahasia di balik perombakan total sistem peradilan pidana di Indonesia. Dan mencari tahu dampaknya secara langsung pada hak-hak fundamental Anda. Sama satu lagi, pelajaran nyata apa yang sebenarnya bisa kita contek dari kegagalan dan keberhasilan negara-negara tetangga? Ini penting banget. Analisis yang kita bahas ini sangat esensial, karena nggak cuma membedah apa yang tertulis di atas kertas aja. Iya, hukum di atas kertas sama di lapangan kan sering beda. Benar. Kita sedang melihat benturan keras antara teori keadilan yang sangat indah dengan realitas operasional di lapangan yang seringkali berantakan. Sering banget berantakan. Oke, mari kita urai ini dari sejarahnya dulu biar Anda punya konteks yang jelas. Boleh, silakan. Kalau kita lihat sistem pra-peradilan di KUHP lama, yang warisan tahun 1981 itu kan sudah sangat usang ya. Fokusnya sempit banget. Cuma sebatas apakah penangkapan atau penahanan seseorang itu sah atau tidak. Titik. Nah, itu dia. Sekarang dengan KUHP baru, arena permainannya diperluas secara luar biasa. Objek yang bisa digugat tiba-tiba jadi masif banget. Penggeledahan, penyitaan aset. Iya, sampai penyitaan barang yang dianggap nggak relevan, penundaan perkara, sampai ganti rugi atas tindakan aparat. Semuanya sekarang bisa diuji di pengadilan. Yang menarik di sini adalah bukan cuma objeknya yang bertambah. Subjeknya, maksudnya siapa yang boleh menggugat, juga diperlebar. Oh iya? Dulu kan cuma tersangka sama polisi atau jaksa. Betul. Sekarang, pihak ketiga yang merasa dirugikan bisa ikut menggugat. Misalnya, penyewa rumah yang bangunannya disita, padahal dia nggak ada urusan sama kasusnya. Wah, itu sering kejadian sih. Kan kasihan. Bahkan korban yang merasa kasusnya dihentikan secara sewenang-wenang juga punya hak untuk melawan sekarang. Ini bukan lagi sekedar perubahan evolusioner. Tapi revolusioner, ya? Sangat revolusioner. Ini pergeseran dari sekedar sistem formalitas administrasi menjadi sistem perlindungan hak asasi yang sebenarnya. Bentar, biar saya perjelas bedanya untuk pendengar. Dulu, kalau polisi menyita laptop saya sebagai barang bukti, hakim pra-peradilan di sistem lama itu kan cuma melakukan kayak cek administratif, betul? Cuma cek surat-surat doang? Ya, hakim cuma tanya, mana surat perintah sitanya? Ada tanda tangan atasan nggak? Stempelnya mana? Kalau dokumen itu lengkap, beres, sah. Betul. Nah, kalau di sistem yang baru ini, gimana mekanismenya berubah? Perubahannya sangat drastis. Standar pengujian bergeser. Hakim nggak lagi cuma melihat stempel atau tanda tangan. Terus lihat apa? Mereka sekarang dituntut untuk melakukan pengujian substantif. Mereka harus menilai prinsip proporsionalitas dan kewajaran. Maksudnya proporsionalitas itu gimana penerapannya di kasus laptop tadi? Jadi begini, menggunakan contoh laptop Anda tadi, hakim harus secara aktif menginvestigasi apakah menyita laptop Anda ini benar-benar mutlak diperlukan untuk memecahkan kasus katakanlah pencurian sepeda. Wah, nggak nyambung kan kalau gitu? Nah, itu. Apakah polisi benar-benar harus menyita seluruh database pekerjaan Anda selama 5 tahun cuma buat cari satu file? Hakim harus menilai rasionalisasi dan kebutuhannya. Gila. Itu berarti hakim dituntut untuk melakukan analisis yang sangat mendalam. Mereka bukan lagi tukang stempel dokumen. Sama sekali bukan. Kalau saya bayangkan, perubahan dari cek stempel ke analisis proporsionalitas ini ibarat kita memberikan mobil Formula One kepada pengemudi biasa. Pengemudi yang selama puluhan tahun cuma punya SIM untuk mobil standar. Betul. Terus kita nyuruh dia ngebut di jalanan yang belum mulus. Kapasitasnya tiba-tiba dipaksa melompat jauh. Risiko lompatan kapasitas ini makin tinggi karena ada satu aturan baru, yaitu one shot rule, aturan satu kali tembak. Aturan satu kali tembak gimana tuh maksudnya? Di sistem lama, kalau gugatan pra-peradilan Anda ditolak hakim karena dokumen kurang lengkap, Anda bisa perbaiki dan ajukan lagi minggu depan. Bisa berkali-kali gitu? Iya, tapi di KUHB baru, ini dianggap bikin kasus berlarut-larut. Jadi sekarang, Anda hanya boleh mengajukan pra-peradilan satu kali untuk objek yang sama. Wah, kalau gitu pertaruhannya jadi sangat tinggi dong. Sangat tinggi. Kalau pencari keadilan gagal karena masalah teknis sedikit aja, hak mereka hangus selamanya. Pintu tertutup. Kasian juga ya. Tapi tunggu dulu, saya ada pertanyaan kritis nih. Silakan. Kalau objeknya makin kompleks, kayak menilai proporsionalitas penyitaan aset perusahaan multinasional besar, kenapa kita masih menggunakan sistem hakim tunggal yang sama dengan masa lalu? Nah, itu dia letak masalah institusional kita. Karena kita sudah punya mobil F1 yang baru ini, kita kan harus melihat bagaimana negara lain mendesain sirkuit mereka, gimana mereka melatih pengemudi kendaraan secepat ini. Mari kita intip desain track negara lain untuk cari best practice. Kalau kita lihat Belanda, mereka punya yang namanya Radkamer. Apa itu Radkamer? Alih-alih hakim tunggal, mereka menugaskan majelis yang terdiri dari 3 hakim untuk menguji proporsionalitas. Keputusannya sangat adil dan objektif. Karena 3 kepala pasti lebih baik dari 1 kepala. Betul, tapi butuh waktu musyawarah yang panjang. Di sana bisa butuh waktu 3-4 minggu. 3-4 minggu? Waduh, itu nggak cocok banget buat kasus darurat. Bayangkan orang ditahan sebulan sambil nunggu hakim debat. Benar. Lalu ada Jerman dengan Ermit Lungsrichter mereka. Mereka pakai kontrol ex ante alias preventif. Oh, mencegah sebelum terjadi? Iya, sebelum penyadapan atau penggeledahan dilakukan, polisi harus dapat izin hakim dulu. Kalau di Indonesia, sistem Jerman itu pasti butuh sumber daya raksasa. Maksudnya, bayangin ngurus izin hakim di tengah malam di pelosok kepulauan kita, pasti macet total. Sangat mustahil secara logistik. Terus kita bisa lihat Malaysia. Mereka sangat restriktif demi mencegah over-litigation atau penumpukan kasus. Gimana caranya mereka membatasi? Mereka pakai proses leave application yang sangat panjang. Oh, semacam izin berlapis ya. Tapi kalau gitu, akses buat warga biasa jadi sangat terbatas dong. Sangat tertutup. Maprennya, solusi yang paling masuk akal buat kita ada pada sistem Italia dan Prancis. Apa yang mereka lakukan? Kuncinya ada pada spesialisasi hakim. Hakim yang memutus pra-peradilan tidak boleh menangani perkara pokok di persidangan utama. Oh, dipisah total? Iya. Ini supaya nggak ada kelelahan kognitif dan nggak ada konflik kepentingan. Hakim fokus murni pada prosedur. Masuk akal banget. Spesialisasi adalah kuncinya. Tapi, mari kita beralih ke sisi gelap dari keadilan ini. Abuse of process, ya? Betul. Membuka pintu keadilan lebih lebar memang bagus buat perlindungan HAM. Tapi gimana kalau pihak dengan itikad buruk ikut masuk? Disinilah bagian yang sangat menarik dari analisis ini. Selalu ada oknum yang mencari celah. Di teks sumber kita, ada 3 skenario penyalahgunaan yang dijabarkan. Skenario pertama, bayangkan tersangka kaya raya. Dia sengaja mengulur waktu berbulan-bulan dengan mengajukan pra-peradilan secara bergantian. Dicicil gitu ya gugatannya. Iya, minggu pertama dia gugat penangkapannya. Kalah. Minggu kedua dia gugat penyitaan aset A. Kalah lagi. Dia nggak peduli kalah. Tujuannya cuma beli waktu dan bikin proses penyidikan jalan di tempat. Benar. Lalu skenario kedua, ada pihak ketiga yang menggunakan hak pra-peradilan ini cuma buat memeras jaksa atau polisi. Supaya aparat mau bernegosiasi di belakang layar karena takut tekanan media, kan? Betul banget. Terus skenario ketiga, ini yang paling miris. Ada korban yang menggunakan hak gugat SP3 atau penghentian kasus Sebagai alat untuk memaksakan kasus yang sebenarnya sangat lemah. Balas dendam terselubung. Ada pemohon yang beritikad buruk, hakim harus bisa langsung menghukum mereka. Menghukum gimana? Dengan menjatuhkan biaya perkara yang sangat tinggi atau bahkan ancaman pidana sumpah palsu di tempat. Harus ada efek jera yang instan. Setuju. Jangan sampai pengadilan dipermainkan. Tapi masalahnya nggak cuma soal niat buruk kan? Ada bom waktu yang lebih besar. Over litigation? Iya. Data dari pengalaman negara lain itu mengejutkan banget. Anda tahu, terjadi lonjakan kasus sampai 300-500% di tahun-tahun awal penerapan sistem seperti ini. 500% itu angka yang menakutkan buat pengadilan kita. Coba kita hitung ya, kalau ada 500 pengadilan negeri di Indonesia, terus masing-masing ketambahan 50 kasus pra-peradilan aja per tahun, itu artinya ada 25.000 perkara tambahan. 25.000, dan hakim tunggal kita terikat batas waktu putusan dalam 7 hari kerja. 7 hari doang? Wah, gila. Mereka pasti kelelahan secara kognitif. Dan kalau otak sudah lelah, hakim akan kembali cari jalan pintas. Mereka nggak akan menganalisis substantif lagi, tapi balik cuma ngecek stempel kayak sistem lama. Putusannya kembali dangkal. Jadi sia-sia dong sistem balunya. So what does this all mean? Apakah pembuat undang-undang kita ini terlalu ambisius memaksakan standar Eropa ini ke kita? Kalau menurut tesis sumber kita, jujur saja ya, ini ambisius. Sangat ambisius. Tapi ini nggak bisa dihindari. Aturan lama kita itu udah sangat usang dan banyak melanggar HAM internasional. Kita harus berubah. Terus cara transisinya gimana biar nggak kolaps? Yang dibutuhkan adalah moratorium implementasi. Tunda dulu penerapannya selama 6-12 bulan. Buat persiapan? Betul. Mahkamah Agung harus bentuk tim ahli. Harus ada pilot project dulu di kota-kota besar. Kayak di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar. Uji coba dulu di sana. Dan digitalisasi pengadilan juga mutlak perlu, kan? Menguras 25.000 dokumen pakai kertas manual itu bunuh diri. Bener banget. Pergeseran besar menuju due process model ini butuh kapasitas kelembagaan. Tanpa itu perlindungan HAM yang hebat ini cuma akan jadi due process on paper. Keadilan cuma di atas kertas. Nah, itu inti yang paling krusial buat Anda yang mendengarkan. Kenapa semua kerumitan teknis ini penting buat Anda? Karena keberhasilan KUHAP baru ini bergantung penuh pada kualitas implementasi dalam 5-10 tahun ke depan. Betul. Ini adalah wujud nyata pelindungan negara terhadap properti dan kebebasan Anda. Seandainya suatu hari nanti Anda atau bisnis Anda berhadapan dengan sistem peradilan. Tepat sekali. Dokumen sumber kita hari ini tuh nggak cuma sekedar memuji atau mengkritik ya. Dokumen ini ngasih kita peta jalan yang jelas dengan sikap optimisme yang kritis. Supaya keadilan prosedural nggak malah berubah jadi ketidakpastian hukum yang baru. Setuju. Nah, sebelum kita akhiri, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif. Sesuatu yang nggak ada di teks sumber kita, tapi nyambung banget sama topik digitalisasi dan kapasitas hakim yang kita bahas barusan. Oh, menarik. Apa itu? Kita tadi bicara soal resiko 25.000 perkara yang membanjiri pengadilan. Hakim kelelahan harus mutusin dalam 7 hari. Nah, jika masa depan hukum menuntut pengujian substantif dengan sangat cepat, mungkinkah dalam 5-10 tahun lagi kita harus menyerahkan proses filtrasi awal pra-peradilan ini pada kecerdasan buatan atau AI? Wah, AI yang menyeleksi kasus hukum? Iya. Bayangkan sebuah algoritma yang bertugas memisahkan permohonan beritikad buruk dari yang sungguh-sungguh mencari keadilan, bahkan sebelum dokumennya sampai ke meja hakim manusia. Itu ide yang sangat radikal. Tapi pertanyaannya, apakah AI itu akan menyelamatkan sistem kita dari kelumpuhan atau justru menciptakan mimpi buruk distopia yang baru buat hak asasi kita? Sesuatu yang sangat layak untuk direnungkan. Sangat. Terima kasih sudah ikut dalam penelusuran mendalam kita hari ini. Teruslah pertanyakan dunia di sekitar Anda, dan sampai jumpa.